Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ma ba'd. Qala i'tiqaduhum anna af'ala sahara, keyakinan mereka bahwa af'alu sahara, perbuatan-perbuatan tukang sihir, wal kuhan dan para dukun, min karamatil awliya, termasuk karomah para wali. Mereka meyakini bahwa amalan-amalan sihir, amalan-amalan perdukunan termasuk karomah para wali. Ini keyakinan orang-orang jahiliyah. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, al-mas'alatul 20, masalah yang ke-20, i'tiqaduhum fi makhariqi as-sahara. Makhariq jamak dari kata khariq, al-khariqu, artinya adalah ma yukhaliful 'adah, sesuatu yang menyelisihi kebiasaan, luar biasa. Keyakinan mereka terhadap perkara-perkara yang luar biasa yang muncul dari para tukang sihir dan yang semisal mereka, makhariq as-sahara wa amthalihim, annaha, bahwa hal itu min karamatis salihin, termasuk di antara karamah orang-orang saleh. Ya, jadi hal-hal yang luar biasa yang ada pada tukang-tukang sihir dianggap karamah. Wa nisbatuhu ilal anbiya, dan mereka menyandarkannya kepada para nabi. Kama nasabuhu li Sulaiman alaihissalam, sebagaimana mereka menyandarkannya kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, syarh penjelasan, al-makhariqu hiyal umur al-khariqatu lil 'adah, perkara-perkara yang terjadi menyelisihi adat kebiasaan, yakni perkara-perkara yang luar biasa. Wala yaqdiru 'alaiha illallah, dan tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah. Perkara-perkara yang luar biasa, manusia tidak sanggup melakukannya. Naam. Tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah. Wa idza jarat 'ala yadai nabiyyin, dan apabila perkara luar biasa itu terjadi melalui tangan seorang nabi, fahiya mu'jizatun, maka dia adalah mu'jizat. Jika terjadi melalui tangan seorang nabi. Mislu, contohnya, qalbil asa hayyatan li Musa alaihi salam. Ular berubah menjadi asa. Ya. Tongkat berubah menjadi ular. Mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam. Tongkat benar-benar berubah menjadi ular. Iya kan? Nah. Berubah bentuknya, berubah hakikatnya, yang tadinya benda mati menjadi makhluk hidup bergerak, ular. Adapun yang dilakukan oleh saharatu Fir'aun, tukang-tukang sihirnya Fir'aun, itu hanyalah trik. Mereka tidak bisa mengubah tongkat menjadi ular, tidak bisa. Mengubah hakikatnya enggak bisa. Jadi sebenarnya yang dilihat itu bukan ular. Ya. Hanya digambarkan seakan itu ular dengan trik-trik yang mereka miliki. Saharu ayunan nas, kata Allah Azza wa Jalla. Mereka menyihir mata-mata manusia. Mereka tidak bisa mengubah tongkat itu menjadi ular. Yang bisa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala mithlu ma inda Isa alaihi salam. Contoh mujizat yang lain adalah yang dimiliki oleh Nabi Isa alaihi salam, min ibra'il akmaha berupa menyembuhkan al-akmah, yakni al-a'ma, orang buta. Nah, wal abras, dan penyakit kulit abras. Abras itu kehilangan pigmen, warna kulit. Sulit disembuhkan. Nabi SAW dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan mengusap mata orang yang buta, mengusap kulit orang yang berpenyakit abras, sembuh biiznillah. Ini salah satu sebab tasmiyah, penamaan Al-Masih untuk beliau. Mengapa dikatakan Al-Masih? Li'annahu masaha. Ya, yamsah. Idza masaha, apabila beliau mengusap orang yang berpenyakit kulit abros ataukah buta matanya, maka sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu sisi penamaan Al-Masih dari kata yamsahu. Wa ihya al-mauta biidznillah, dan juga mukjizat berupa menghidupkan orang yang mati. Itu perkara yang luar biasa. Manusia tidak bisa melakukannya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa melakukannya. Nah, mukjizat ini diberikan kepada Nabi Isa. Beliau bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Ya, bukan mati suri. Biasa kita mendengar istilah mati suri. Surahnya mati, tapi sebenarnya belum mati. Ya. Mati suri, pakai shot, surahnya. Kelihatannya mati, tapi sebenarnya belum mati. Adapun Nabi Isa menghidupkan orang yang sudah mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa uhyil mauta biiznillah, kata beliau dalam ayat yang Allah Subhanahu wa taala hikayatkan tentang Nabi Isa. Dan aku menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyebutkan siapa saja orang-orang yang pernah dihidupkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Sebagaimana hal itu dinukil dalam kitab-kitab tafsir. Qala Ibnu Abbas, qatahya arba'ata anfus. Nabi Isa telah menghidupkan 4 orang. Yang pertama, Azir. Ain alif zai ra. Azir. Yang kedua, Ibnul Ajuz. Ibnu Al-Ajuz. Kemudian yang ketiga, Wabnatul Ashir. Kalau tadi Ibnu, sekarang Bint. Wabnatul Ashir. Lalu yang keempat, Sam Ibnu Nuh. Sam Ibnu Nuh. Ada 4 orang yang pernah dihidupkan oleh Nabi Isa. Dan itu adalah mukjizat beliau alaihissalatu wassalam. Dan setiap mukjizat yang Allah berikan kepada setiap nabi sesuai dengan apa yang banyak tersebar di zaman itu. Di zaman Nabi Musa banyak tukang-tukang sihir yang menipu manusia dengan trik-trik sulap, trik-trik sihir. Kita biasa mendengar kata sulap, yaitu sihir. Sihir apa namanya? Takhyili. Ya, jadi tidak boleh menonton sulap, tidak boleh bermain sulap, tidak boleh mengajarkan sulap, belajar sulap. Karena itu jenis sihir. Hati-hati anak-anak thalabah, jangan sampai ada yang bermain sulap. Ya, ingin menghibur temannya. Jangan. Itu amalan tukang sihir. Paham? Di zaman Nabi Isa banyak tabib yang handal. Allah memberikan mukjizat berupa menyembuhkan orang sakit, bahkan menghidupkan orang yang mati. Mereka enggak mampu, padahal mereka adalah tabib-tabib yang handal, dokter-dokter yang luar biasa. Mukjizat, dikata ijaz, manusia enggak mampu melakukannya. Menunjukkan itu tanda kenabian mereka. Padahal mereka dokter-dokter yang handal. Enggak bisa menyembuhkan al-akmah, ada sebagian ahli tafsir mengatakan orang yang lahir dalam keadaan buta, yakni buta sejak lahir, itu sulit disembuhkan. Enggak bisa disembuhkan. Kalau dokter manapun datang Nabi Isa bisa menyembuhkannya hanya dengan masaha. Hanya diusap sembuh. Mukjizat. Ya, di zaman Nabi alaihi wasallam banyak ahli bahasa, pujangga-pujangga dari kalangan Arab. Walau ma aqahallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan mukjizat, dan apa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad berupa mukjizat allati a'zamuha, yang terbesarnya hadzal Qur'anul Azim. Al-Qur'an yang agung ini. Mereka tidak bisa menggugah atau mengubah ya kata-kata yang bisa menyamai Al-Qur'an. Allazi ajazal basyariyah kullaha, yang membuat manusia semuanya tidak mampu membuat semisalnya, mendatangkan semisal Al-Qur'an. Wa ajazal jinna wal ins an ya'tu bimitslihi, demikian pula membuat jin dan manusia mendatangkan yang semisalnya. Amma idza jara khaliqul adati ala yadi 'abdin salihin taqiyyin mu'minin, adapun apabila perkara yang luar biasa itu terjadi di tangan seorang hamba yang soleh, bertakwa dan beriman, fa hadza yusamma karamatan minallahi azza wa jalla, maka ini dinamakan karamah dari Allah. Ya. Jadi kalau melalui tangan Nabi mukjizat, melalui tangan seorang wali namanya karomah. Ajaraha ala yadih. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan perkara yang luar biasa itu melalui tangannya, imma lihujjatin fiddin, tujuannya apa? Karomah itu adalah hujjah, lihujjatin fiddin, untuk dijadikan sebagai hujjah, ya, argumen yang menguatkan ya, agama seseorang. Nah, bahwa agama yang dijalankannya, yang diamalkannya, agama yang teguh, hujjah fiddin, menguatkan keteguhan agama itu. Wa imma hujjatil muslimin, dan juga wa imma lihajah, dan juga ada kemungkinan untuk kebutuhan kaum muslimin. Kaum muslimin butuh akan hal itu, sebagaimana terjadi kama hasala li Maryam alaihissalam. Ya, contoh karomah apa yang dialami oleh Maryam alaihissalam. Nah, ibu dari Nabi Isa. Beliau bukan nabi, karena nabi itu hanya dari kalangan laki-laki saja. Tidak sebagaimana yang diyakini oleh Ibnu Hazm dan yang sejalan dengannya, mengatakan Maryam adalah nabi. Apa bentuk karomahnya? Fi anna Zakaria idza dakhala 'alaiha, bahwa Nabi Zakaria apabila masuk menemui Maryam al-mihrab al-mihraba, ya, di mihrab, ya, di sini mansub ya al-dhurfiyah, masuk menemui Maryam di mihrab, wajada indaha rizqa, Nabi Zakaria mendapati di sisi Maryam ada makanan, rezeki berupa makanan. Wahia mutafarriqatun lil ibadah. Dalam keadaan Maryam fokus melakukan ibadah di hadal mihrab, di dalam mihrab ini. Beliau tidak pernah keluar mencari makanan, pergi ya belanja di pasar, enggak ada. Maryam adalah seorang ahli ibadah. Sibuk beribadah. Nah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala ada makanan di sisinya. Dari mana makanan ini? Padahal beliau tidak pernah keluar mencari makanan. Beliau fokus beribadah di dalam mihrab, bahwa makanul ibadah. Mihrab adalah tempat ibadah. Kadzalika, nah itu contoh yang pertama ya. Contoh karomah yang pertama. Yang kedua, kadzalika mahasala li ashabil kahfi. Demikian pula apa yang terjadi pada ashabul kahfi, para pemuda yang masuk ke dalam goa. Minan naumi tawil. Ya, karomah berupa tidur dalam waktu yang sangat panjang lamanya. Salasmi'atin wazdadu tis'a. 300 tambah 9. 309 tahun. Waktu yang sangat panjang, ratusan tahun. Wa baqaihim ala hadhihi ala halatihim. Sisi karomahnya dari mana? Mereka tidur selama 309 tahun dalam keadaan mereka tetap sebagaimana sebelumnya. Tidak ada perubahan. Ya, rambut mereka tidak berubah, kulit mereka tidak mengeriput. Menunjukkan tanda-tanda perubahan tumbuh ketika bertambah usia. Subhanallah. Lam ta'kulil ardu ajsamahum. Bumi tidak memakan jasad-jasad mereka. Walam yahsul fi hayatihim khalal, dan tidak ada kerusakan di dalam hidup mereka. Tidur selama 309 tahun, sedikit pun jasad tubuh mereka tidak ada perubahan. Hadza min karamatil auliya, ini termasuk di antara karomah-karomahnya para wali. Amma yajri mimma yushbihu khariqal adat, adapun yang terjadi yang menyerupai hal-hal yang luar biasa tersebut, ala aidil kafarah, terjadi melalui tangan orang-orang kafir, min af'alis syayatin. Ya, yang merupakan perbuatan-perbuatan setan. Fahadi itu ucabaru min asy'wadzat, maka ini dianggap sebagai asy'wadzat. Naam. Wal hiyal. Syawadat, kedustaan, wal hiyal, budaya, wasihr, at-takhyili, dan sihir takhyili. Yang sudah kita gambarkan tadi ya. Sihir takhyili. Aw min a'mali syayatin. Atau itu termasuk diantara amalan-amalan setan. Istikhdamihim li fasadi aqaidil ins, dan memanfaatkan mereka dalam merusak akidah-akidah manusia, walidrar bihim, dan memudaratkan mereka. Walaysat minal karamat, dan bukan termasuk karamah. Jadi dilihatnya dari mana terjadinya hal-hal yang luar biasa itu. Kalladhi yutiru fil hawa, seperti orang yang bisa terbang di udara. Ya. Bisa terbang di udara, melayang-layang. Ada orang seperti itu. Punya ilmu. Ya kan? Ilmu mandraguna. Bisa terbang tanpa pesawat ya. Kalau pakai pesawat ya semua orang bisa ya kan. Tadi kita kembali ke definisinya, yang tidak bisa dilakukan oleh manusia secara umum, hanya Allah yang bisa melakukan. Ini bisa terbang di udara. Ya. Aw yamshi 'alal ma'a, atau berjalan di atas air. Wa huwa fajirun, sedangkan dia orang yang fajir. Bukan wali yang beriman dan bertakwa. Fahadha min fi'li syaitan, maka ini termasuk perbuatan setan, amalan setan. Jadi yang membawa dia terbang di udara ada jin, ya, yang bisa membuat dia berjalan di atas air itu jin. Li'annahum lamma taqarrabu ilaihim bil kufri wasyirki, karena ketika mereka mendekatkan diri kepada setan-setan itu dengan kekufuran dan kesyirikan, khadamuhum, maka setan-setan itu melayani mereka. Nah, fahamaluhum fil hawa, maka setan-setan itu membawa mereka terbang di udara, wa masyaubihim alal ma, dan membuat mereka bisa berjalan di atas air. Fama yajri ala aidi haula'il fajarah min asy-syawadhi wasy-syirk, maka apa saja yang terjadi melalui tangan orang-orang yang fajir ini berupa asy-syawadhat, ya, amalan-amalan sihir wasy-syirk dan kesyirikan, huwa min amali asy-syayatin, itu merupakan perbuatan para setan. Au min hiyalihim, ataukah merupakan tipu daya mereka, pada jalihim, dan tipuan mereka ala nas, kepada manusia. Wa hiya umurun yata'allamunaha fi ma bainahum kama yata'allamuna sihra. Dan dia merupakan perkara-perkara yang mereka pelajari, ya, sesama mereka sebagaimana mereka mempelajari sihir. Naam. Ya, jadi ada ritual-ritual yang dilakukan untuk bisa mencapainya. Macam-macam, ada yang pergi bersemedi, ada yang mencari tumbal, ada macam-macam. Ya kan? Berkurban, ya, kurbannya melakukan persembahan, ya. Berupa hewan-hewan tertentu. Jadi memang mereka pelajari, ya, yang kita kenal dalam uruf kita di negeri kita, ilmu hitam, belajar ilmu hitam. Belajar ilmu hitam, nanti ada belajar ilmu putih. Ternyata 11-12, ya kan? Mirip-mirip. Ada lagi ilmu merah. Ilmu merah. Jadi ada hitam, putih, ada merah. Merah katanya dia pertengahan. Ini semua batil, barakallahu fikum, ya. Karomah itu didapatkan dengan beriman dan beramal soleh, bukan dengan ritual-ritual yang macam-macam, gak jelas seperti itu. Nah, baik, tidak dicari karomah itu, tidak dicari, itu karunia dari Allah, ya, bukan sesuatu yang dicari-cari dengan cara-cara tertentu, bersemedi, melakukan ini dan itu, ya. Yang cerita habis-habis lah, Muhammad duduk depan sini kosong, cepat. Jadi ustaz itu enggak ada waktu untuk negur-negur antum. Waktu terus berjalan. Ya. Coba antum bersikap dewasa. Bagus, ya. Sikap dewasa itu. Ya. Jangan menunggu ditegur. Naam, wala insabu dalam biaya wa tba'uhum syai'un minha, maka tidak boleh disandarkan kepada para nabi dan pengikut-pengikut mereka sesuatu dari hal-hal itu, yakni dari asy-syawadzat dan sihir tadi. Walihada lamma nasaba al-yahudu as-sihra ila nabiyillah Sulaiman alaihi salam, dan karena inilah ketika orang-orang Yahudi menyandarkan sihir, menisbahkan sihir kepada Nabiullah Sulaiman alaihissalam radhiyallahu alaihim bi anna sihra kufrun, Allah Subhanahu wa taala membantah mereka bahwa sihir itu adalah kekufuran, wala yusabul kufru ila al-anbiya, dan tidak mungkin dinisbahkan kekufuran kepada para nabi. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Pada surat Al-Baqarah Allah membantah mereka. Nah, tidak mungkin dinisbahkan kekufuran kepada para nabi wa Sulaiman alaihissalam minhum, sementara Nabi Sulaiman alaihissalam termasuk dari para nabi itu. Wala yaliqu bihi as-sihr, dan tidak layak baginya sihir. Baik, itu masalah yang ke-20 ya. Tolong dihafalkan. Pertemuan berikutnya di storkan. Kita beralih ke masalah 21. Ta'abuduhum Allaha bis-safiri wa tasfiqa. Ta'abuduhumullah. Lafzul jalalah mansub. Ngabab. Apa yang menasabnya? Sebelumnya bukan fi'il, itu isim yang beramal dengan amalan fi'il, masdar. Ya. Ta'abuduhumullaha bisahiri wa tasfiqa. Beribadah kepada Allah dengan as-safir, bersiul dan bertepuk tangan. Ini karakter orang-orang jahiliyah. Suka bersiul, suka bertepuk-tepuk tangan, dan beribadah dengan kedua cara itu. Qala syarih hafizullah masail jahil allati khalaqahu fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'abuduhum ay taqarrubu min Allah bil muka'i wa tasdiyah. Termasuk di antara perkara-perkara jahiliyah yang Rasulullah alaihi wasallam nisi mereka padanya, yaitu mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan al muka' wa tasdiyah, dengan bersiul dan bertepuk tangan. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan, "Wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah." Dan tidaklah salat mereka di sisi bait, yaitu Baitullah, Ka'bah, kecuali dengan cara bersiul dan bertepuk tangan. Jadi bentuk taqarrub orang-orang musyrik kepada Allah di sisi Ka'bah al-musyarrafah tidak ada lain kecuali muka'an wa tasdiyah. Al-muka'an kata Syekh Fauzan huwa safir, bersiul. Wa tasdiyah hiya tasfiq bil aidi wal akuf. Tasdiyah adalah bertepuk tangan. Ya'maluna hadha indal bait. Mereka melakukan ini di sisi Ka'bah. Wa yusammunahu salatan. Mereka menamakannya sebagai suatu salat. Ya. Solat dengan melakukan hal-hal yang melalaikan, beribadah dengan hal-hal yang melalaikan. Ini karakter orang-orang jahiliyah. Yataqarrabuna biha ila Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan hal itu. Wadzalika mimma zayyana lahum syayatinul insi wal jin, dan hal itu termasuk perkara yang setan-setan manusia dan jin membuat indah bagi mereka. Nah, dibuat indah menurut pandangan mereka. Li'anna al-ibadata la takunu illa bima syara'ahu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah tidak boleh dilakukan kecuali dengan apa yang Allah syariatkan. Wahia tauqifiyah. Ibadah itu tauqifiyah, yakni tawaqquf 'ala nas. Ini makna tauqifiyah. Mutawaqqifatun 'ala nas, berhenti di atas dalil. Fal insanu la yahdithu syai'an min 'indi nafsihi, maka seorang tidak boleh mengadakan sesuatu dari dirinya. Tidak boleh melakukan sesuatu yang baru, mengadakan sesuatu yang baru. Aw yatalaqahu min ghairi, atau mengambil sesuatu yang baru itu dari selainnya. Mimma lam yashra'ahu Allah, dari hal-hal yang Allah tidak syariatkan. Ya ta'abbaru bihi ilallah, kemudian dengannya dia beribadah kepada Allah. Wahuwa laysa lahu aslun fi syar'i, dalam keadaan tidak memiliki dasar dalam syariat. Ya, itu hal yang pertama yang bisa diambil dari masalah ini. Ketika mereka beribadah kepada Allah bukan dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita tidak boleh melakukan hal yang demikian. Beribadah kepada Allah ada tuntunannya, ada petunjuknya. Adapun beribadah dengan melakukan hal-hal yang melalaikan, bersiul, bertepuk tangan, ini tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mencela mereka, "Wa ma kana salatukum indal baiti illa mukaa'an wa tasliyah." Ini kharaja makhraj adzan. Kharaja makhraj adzan. Ayat ini maksudnya adalah mencela mereka. Orang beribadah itu butuh ketenangan, butuh kekhusyuan. Bukan dengan lalai. Ya. Sementara siulan, tepuk tangan itu kan melalaikan. Ini kalau antum ibadah, tenang, khusyuk. Jangan imam sudah takbir, masih asik cerita. Ini sering kita dapatkan di sini. Min fadlikum ubah. Ya, adab antum itu diperbaiki. Kita sudah takbir, masih cerita, terdengar di depan sini. Coba antum lebih dewasa lagi. Kalau imam sudah takbir, antum jangan sampai ketinggalan takbiratul ihram, masih cerita, masih ketawa dengan temannya yang di sampingnya. Musibah menimpa thalabatul ilm. Aslahakumullah. Beribadah jangan. Ini solat apa ini kok kayak gini? Ada sebagian thalabah begitu. Sibuk. Kita yang di belakangnya jadi enggak khusyuk melihatnya, ini orang sholat atau ngapain ini? Ibadah itu butuh ketenangan, perhatikan. Allah Subhanahu wa taala mencela ibadahnya orang-orang musyrik. Beribadah dengan hal-hal yang melalaikan. Sama dengan orang-orang tasawuf di zaman kita beribadah dengan memukul-mukul rebana, berjoget-joget. Ya. Naam. Dengan alat-alat musik. Baik, kemudian kata Syekh, "Wa min huna yu'khadhu tahrimu hatainil khuslatain." Dan dari sini diambil hukum haramnya dua perkara ini, yaitu haramnya bersiul dan haramnya bertepuk tangan. Naam. Wa illam yaqsidil insanu bihima al-ibadah, walaupun seseorang tidak memaksudkan dengannya beribadah, ya sekedar bersiul dan bertepuk tangan, itu haram. Mengapa? Li'anna fi dzalika tashabbuhan bil musyrikin, karena pada hal itu, pada perkara itu ada tashabbuh, ya, bentuk menyerupai orang-orang musyrik. Jadi di sini kembali menegaskan bahwa tasyabbuh itu tidak dipersyaratkan harus ada niat tasyabbuh. Walaupun dia tidak meniatkannya, tidak memaksudkannya, sekedar melakukan hal yang biasa dilakukan oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dan menjadi ciri khas mereka, itu sudah tasyabbuh tanpa melihat niatnya. Nah, seperti bertepuk tangan, ya, ketika ada perayaan-perayaan tertentu bertepuk tangan. Nah, atau seperti misalkan lagi main bola, dia mencetak gol, penonton semua tepuk tangan. Ya, itu tidak boleh. Ala kulli hal, bimbingan dalam Islam ketika kita mendapatkan sesuatu yang menakjubkan gitu, membuat kita takjub. Antum kalau main bola kan biasa cetak gol, enggak usah teriak-teriak. Wow. Adabnya antum diperhatikan. Antum thalabatul ilmi, bukan orang awam. Antum di sini ya, belajar adab-adab, akhlak yang mulia. Bukan seperti preman yang di pasar. Kita harus punya ciri khas. Jangan hanya penampilannya, masya Allah jubah, pakai peci, tapi adabnya gak ada bedanya dengan orang yang di luar, orang awam. Ya penampilan sudah berbeda, sudah bagus. Adab-adab antum juga harus berbeda. Akhlaknya, gak usah teriak-teriak. Bahkan teriakannya terdengar sampai di ujung sana. Di rumah paling ujung teriakannya terdengar. Jadi kita tidak mau lagi mendengar seperti ini. Lalu bagaimana sikap kita apabila mendapat sesuatu yang membuat kita takjub? Ya, oh cetak gol kan takjub kan? Kenapa antum teriak? Karena takjub ya. Ya. Bagaimana bimbingan salaf? Ibnu Utsaimin rahimahullah ditanya, ya, ma hukmu tasfifil hafalat? Apa hukum bertepuk tangan pada acara-acara perayaan? Beliau menjawab dengan menyebutkan bimbingan salaf. Laisa min adati salafis salih. Laisa min adati salafis salih. Bertepuk tangan bukan termasuk kebiasaan salafus salih. Innama kanu idza ajabahum syai'un, hanyalah sesungguhnya mereka idza ajabahum syai'un, apabila sesuatu membuat mereka takjub. Ya, antum temannya cetak bola takjub, masya Allah tendangannya luar biasa, nggak usah teriak-teriak. Ya, atau yang lainnya kita melihat takjub permainan teman kita ini, masya Allah kalau nyemes takro ya, atau mukul bulu semesnya tajam, nggak usah teriak-teriak. Ya, ikuti petunjuk salafus saleh. Idza innama kan idza ajabahum syai'un sabbahu ahyana subhanallah. Ya. Nah, mengucapkan tasbih terkadang, au kabbaru ahyana, mengucapkan takbir Allahu akbar. Jika membuat kita takjub. Ya. Bertasbih subhanallah, Allahu akbar. Tak usah teriak-teriak. Nah, tak usah tepuk tangan. Tak usah. Idza ajabahum syai'un sabbahu ahyanan aw kabbaru ahyanan. Lakinnahum la yukabbiruna takbiran jama'iyan, akan tapi mereka tidak bertakbir secara jamaah. Wala yusabbihuna tasbihan jama'iyan, dan juga mereka tidak bertasbih dengan secara berjamaah. Baikul wahidin yukabbiru nafsih, bahkan masing-masing mereka bertakbir sendiri-sendiri. Au yusabbihu li nafsih, ataukah bertasbih sendiri-sendiri jika melihat sesuatu yang menakjubkan mereka. Biduni an yakuna hunaka raf'u sautin, tanpa mengangkat suara. Tanpa mengangkat suara. Jadi bertasbih jika melihat sesuatu yang menakjubkan. Subhanallah, Allahu Akbar. Tanpa berjamaah, tanpa mengangkat suara. Jadi bukan dengan bertepuk tangan atau teriak-teriak enggak jelas. Ya. Nah. Qala wa tasfiqu innama abahahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nisa'i khassah. Dan bertepuk tangan hanya dibolehkan oleh Nabi bagi kaum wanita secara khusus indal hajah, jika ada keperluan. Apa contoh keperluan? Ketambihil imam, seperti mengingatkan imam idza saha fi shalah, apabila lupa dalam salat. Ya. Lima fi suratiha. Cetakan yang lain. Saud. Nah, diperbaiki ya. Cetakan Darul Furqan itu salah cetak itu. Antum perbaiki. Yang benar adalah fi sautiha. Karena pada suaranya idza kanat bihadratir rijal, apabila jamaah itu salat itu dihadiri kaum lelaki, minal fitnah, menimbulkan fitnah. Ya. Yang disyariatkan bagi kaum lelaki adalah at-tasbih, at-tasbihu lirrijal wa at-tasfiqu linnisa, kata Nabi. Tasbih untuk kaum lelaki. Imam keliru, kita mengucapkan subhanallah. Adapun bagi kaum wanita, mereka tidak disyariatkan bertasbih subhanallah, cukup tepuk tangan. Karena suaranya bisa menimbulkan fitnah. Wala yajuzu lirajuli an yatashabbaha bil kuffari wala bil mar'ati fit tasfiq. Dan tidak boleh bagi seorang lelaki untuk menyerupai orang-orang kafir dan perempuan dalam bertepuk tangan. Jadi bertepuk tangan itu menyerupai orang-orang kafir dan juga menyerupai kaum wanita. Dipahami? Nah, menyerupai orang-orang kafir dalam ibadah mereka dan menyerupai kaum wanita. Karena itu dikhususkan untuk kaum wanita, merupakan kekhususan kaum wanita bertepuk tangan. Itu pun indal hajah. Barakallahu fikum. Ini dua hukum yang bisa kita ambil dari masalah ini ya. Haramnya bersiul dan bertepuk tangan. Sampai di situ ya. Adapun pada cetakan Darul Furqan ada tambahan yang tidak didapatkan pada cetakan-cetakan yang lain. Ya. Betul, hanya sampai di situ. Semua cetakan selain Darul Furqan hanya sampai di situ. Ya, hanya sampai di situ. Wala bil mar'ati fit tasfiq. Naam, naktafi bihadha. Jazakumullah. Tafaddalu.